spesial buat yang pernah ditinggal Rabi sama mantan pacarnya dulu ya. hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati tuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku melawan kau pergi karena janji. Usaha kasih yang kau bersedih. Untuk dirimu, ku

saat doa-doa aku mesti balik. Di gelangku. Apa ijolke? Dijolke apa? Tak ijoli iki. rapi solali. Terus matulah songko hati dilarani. Kowe janji terus matulah songko hati nyatani kowe kawe loro hati. Opo koe eleng aku, biar sing mbok tinggal tanpa mesane.

This is one DJ. Terima kasih. Jakarta, Indonesia. Thank you. Sotek masih bersama kita dan Indra Musik. Liramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetokne elo neng pipi, suwera weruh wis nasibe kutu koyong ini. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mure ngomongan iseng. Kutu tak terima bojo ku pancen kalah. Thank you.

kontak memisahkan antara.